Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita yang begitu banyak. Nikmatul ibadah di antaranya nikmat bisa untuk beribadah, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa tidak akan seorang bisa melakukan ibadah kecuali atas pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat di dalam tafsir ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Isti'anah, meminta pertolongan, itu bagian dari ibadah. Namun disebut sendirian penyebutannya setelah ibadah secara umum, ini memiliki makna khusus, yakni bahwa semua ibadah itu bisa kita lakukan apabila Allah menolong kita untuk bisa melakukannya. Pada hukum asalnya ibadah itu berat. Hukum asalnya ibadah itu sulit, tidak mudah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Pintu surga itu diliputi dengan hal-hal yang berat-berat dan pintu neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai. Artinya kalau kita melihat pintu, sebuah pintu, kita bisa masuk ke dalamnya apabila kita bisa membukanya. Namun Nabi memberitahukan pintu surga itu terliputi atau tertutupi bahasa kitanya dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, hal-hal yang berat bagi manusia. Itu apa? Ibadah. Untuk bisa membuka pintu surga itu harus bertauhid, harus tanpa syirik, mengikuti sunnah tanpa bid'ah, taat, jauhi kemaksiatan. Untuk bisa masuk ke dalam al-jannah itu, Nabi menyebutkan hal-hal itu adalah berat bagi manusia. Hal yang dibenci oleh orang. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia itu senang kepada maksiat dan dosa. Dan benci kepada kepada ketaatan. Karena itu Rasul melanjutkan ucapannya, wa huffatin naru bisyahawat, pintu neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Pintu neraka itu diliputi oleh dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, musik-musik, ya, perbuatan yang lahun, yang haram-haram, kemungkaran, kemaksiatan yang jumlahnya begitu banyak. Itu malah justru disifati oleh Nabi sesuatu yang disukai oleh manusia, sesuatu yang disenangi oleh manusia. Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa hukum asal ibadah itu berat, bukan ringan. Karena itu sedikit orang yang mampu melaksanakannya. Sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjadikan kita bagian di antara hamba-hambanya yang bisa mengenal sunnah Nabi dan bisa mengamalkannya. Bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang besar. Karena itu adalah kemudahan yang Allah diberikan kepada kita. Dulu, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam tentang amalan yang menuju ke surga sekaligus menjauhkan dari neraka. Yang ini tak lain adalah ibadah. Dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah ويبعدني عن النار او كما قال او كما قال السائل. Tunjukkan padaku wahai Rasul amalan-amalan yang mendekatkan aku ke dalam surga, amalan-amalan yang membawa aku ke dalam al-jannah dan sekaligus menjauhkanku dari api neraka. Ini pertanyaan yang besar, penting sekali. Karena itulah fungsi hidup kita dan tujuan hidup kita, mencari surga dan agar selamat dari an-nar. Itu adalah program kita yang paling besar. Bagaimana masuk ke dalam surga, apa yang harus dikerjakan, upaya apa yang harus dilakukan, kerja keras apa bentuknya untuk kita meraih al-jannah. Sekaligus dengan itu, ingin selamat dari azab, siksaan. Orang yang tidak beribadah, kalau seandainya tidak disiksa, itu sudah tidak dapat surga, tapi tidak disiksalah. Itu mending. Tetapi ini tidak beribadah, bukan tidak disiksa. Meninggalkan ibadah yang wajib, apalagi melakukan yang haram. Meninggalkan yang wajib disertai dengan mengerjakan yang haram, ini mengakibatkan siksa. Maka penting sekali untuk kita tahu tentang hal ini. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan, laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh, wahai sahabatku, engkau telah bertanya satu permasalahan yang sangat besar. Wa innahu layasirun liman yassarahullah alaihi. Namun, ketahuilah wahai sahabatku, itu adalah mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan. Bagi siapa yang Allah berikan kemudahan, barulah akan terasa mudah salat lima waktu. Tidak semua orang mampu. Apalagi dengan berjamaah. Tiap hari lima kali. Laki-laki di masjid. Itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mendapatkan taisir dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula melakukan ibadah qiraatul Quran di tengah-tengah kesibukan duniawiyah. Itu jarang sekali didapati. Membaca Al-Quran saja banyak yang tidak mampu. Apalagi membaca dengan tartil, dengan baik. Dan itu dilakukan terus-menerus. Tidak semua orang mampu. Ta'lim. Tidak semua orang bisa. Orang-orang khusus yang Allah berikan petunjuk saja. Jadi mudahkan untuk bisa ta'lim. Apalagi ta'lim pada subuh di Ramadan seperti ini. Yang dalam keadaan perut kenyang. Paling enak tidur. Kok bisa ta'lim? Itu luar biasa. Ya Alhamdulillah. Walaupun ya kami ngantuk-ngantuk. Waruk sipak. Jadi ya, mendinglah daripada ora. Hadirin kaum muslimin rahimani warum jami'an. Itu semua taisir minallah. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Hadirin kaum muslimin. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah, apakah kita membutuhkannya? Sebuah kata, kebutuhan. Apakah ibadah kita sangat membutuhkannya atau tidak? Apa sih fungsi ibadah? Ibadah mendina entuk apa pak? Ngaji terus kerjaanane, ya, sholat dan yang lainnya. Apakah ibadah itu dibutuhkan oleh kita? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa orang menganggap ibadah itu sebuah beban. Puasa maning, bagai wingi, puasa maning, beban puasa itu. Azan maning, kapan mandek ge? Ta'lim lagi, jadwal ta'lim lagi. Tidak ada hentinya ta'lim itu. Hadirin yang kami muliakan, ibadah itu sebuah kebutuhan, bukan beban. Sebuah kebutuhan, bukan beban. Kalau beban, cenderung kita akan tinggalkan itu. Wah, ini beban, ini merepotkan, ini ribet, ini tinggalkan aja lah. Tapi kalau itu sebuah kebutuhan, kita yang akan mengerjakan dan kita yang akan melakukan seribet apapun, sesusah apapun, seberat apapun, wong kita butuh, kita tetap lakukan itu. Itu yang namanya orang butuh. Hadirin sekalian, beberapa ayat dan hadis akan kami sampaikan untuk memberikan sebuah keyakinan kita butuh dengan ibadah. Kita butuh dengan amal saleh. Amal saleh dan ibadah bukan satu hal yang beban, tapi hal yang menyenangkan dan memberikan harapan besar bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amal saleh atau dengan kalimat lain mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya adalah bekal bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sekalian, coba kita lihat kalau bahas takwa itu belum terasa. Itu bekal, sisi bekalnya sebelah mana? Kok dikatakan bekal? Tapi kalau kita bicara yang lain, uang. Uang bekal atau bukan? Ya, semua orang mengatakan uang adalah bekal. Dengan uang bisa beli makanan, minuman, bisa beli perabotan rumah tangga, bisa beli rumah, dan yang lainnya. Uang itu penting. Semua orang sepakat, uang itu penting. Uang itu dibutuhkan untuk nafkah keluarga, biaya sekolah, beli alat tulis, beli kendaraan, uang itu penting. Semua orang meyakini itu. Karena itu semua orang cari uang. Cari duit. Bagaimana caranya supaya bisa dapat duit? Karena semuanya sepakat duit itu dibutuhkan. Kenapa? Karena penting dalam urusan kehidupan. Sehingga menjadi sebuah kebutuhan karena kita tahu hal itu penting untuk kehidupan. Ini dia. Saya mau bertanya di antara antum, siapa yang butuh dengan uang? Ngacung semuanya, Pak. Hah? Ada yang tidak butuh dengan uang? Saya sih enggak butuh dengan uang. Saya enggak pernah makan uang kok. Saya makannya sega, ndok, dan yang lainnya saya enggak pernah makan uang. Oh, begitu toh. Jawabannya, apakah itu tidak dibeli dengan uang? Ya, dibeli dengan uang. Berarti Anda butuh uang. Walaupun tidak makan uang. Tahu itu butuh? Bagaimana? Karena itu bisa untuk ini dan itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ibadah bagi kaum muslimin adalah gitu nak ya. Mau tidur. Enggak apa-apa tidur. Tapi berdiri. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Ibadah itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan meraih makanan, minuman, pakaian, rumah mewah, kendaraan mewah, sawah, ladang. Dengan ibadah kita dapat istri yang cantik, yang jumlahnya bukan hanya satu. Dengan ibadah kita meraih apa yang kita inginkan. Itu ibadah. Di alam kubur kita mendapatkan kenikmatan. Di alam kubur kita, kita terlindung dari siksa. Berlanjut sampai kita tidak tahu entah berapa ribu tahun di alam kubur. Di alam mahsyar. Berlanjut ketika nanti dibangkitkan terus. Dengan ibadah kita akan bisa meraih lebih daripada dunia beserta isinya. Kita akan meraih Al-Jannah, arduha samawati wal-ard, yang luasnya melebihi langit-langit dan bumi-bumi. Dengan ibadah, dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan ibadah kita meraih rahmatullah, dan dengan rahmatullah kita akan meraih Al-Jannah. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita menghabiskan waktu untuk mencari harta, berapa persen yang kita raih dari dunia ini? 0,000, begitu. Berapa? Sekaya-kayanya kita tidak bisa memiliki setengah dari dunia ini. Atau 1/4, atau 1/10, atau 1/20, apalagi itu. Kita tidak. Tetapi dengan ibadah kita akan meraih jannatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannahum fiha khalidun atalahum jannatul firdausi ma'wa atau nuzulan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu Allah memberitahukan kepada kita bekal yang paling baik bagi kita hidup di dunia adalah bertakwa kepada Allah yang bentuknya adalah ibadah. Itu sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal. Sesuatu dikatakan bekal, tentunya itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bahasanya Al-Quran adalah fa'inna khair zad. Sebaik-baik bekal. Yang harus kita cari, yang harus kita kejar, yang harus kita raih. Untuk kebaikan kita di masa akan datang. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita pasti akan mati pada waktunya kita masing-masing sebagaimana orang yang telah mati sebelum kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tinggal nunggu kapan kita mati. innal maut alladhi tafirruna min fainnahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya, sungguh kematian itu akan menjumpai kalian. Hadirin yang kami muliakan, kalau cari uang itu fungsinya saat sekarang ini agar bisa hidup layak. Ibadah kaum muslimin mungkin tidak terasa hasilnya sekarang ini. Apa sih yang kita bisa raih dari salat lima waktu? Apa sih yang bisa kita raih dari puasa Ramadan satu bulan? Apa? Uang yang melimpah? Kita masing-masing jadi punya rumah? Kendaraan yang mewah? Tidak terasa itu. Karena itu banyak orang yang lebih mendahulukan atharul hayat ad-dunya, lebih mendahulukan kehidupan duniawiyah daripada ukhrawiyah. Karena yang duniawiyah itu terasa sekarang. Wong ngapa sholat lah ngoleh duit bayar. Duit akeh tuh bisa ngapa-ngapa. Ini. Buat apa taklim ngabisin waktu. Kerja baik, dagang baik. Kan dapat duit bisa buat nanti apa ini dan itu. Kenapa? Taklim dan ibadah. Mungkin orang tidak merasakan hasilnya saat sekarang ini. Tapi yakinlah dan ketahuilah. Pasti Allah akan berikan balasan. Tatkala kita memenuhi syaratnya ikhlas karena Allah. Dan sesuai dengan sunnah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan memberikan balasan. Setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Wa an laysal insanu illa ma sa'a. Tidaklah seorang akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah usaha upayakan. Tidaklah seorang akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Semakin kita banyak ibadah, semakin banyak akan kita raih. Ini dia. Dibangkitkannya manusia dalam rangka itu. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Untuk diberikan balasan. Untuk diberikan balasan setiap orang. Sesuai dengan upayanya dan usahanya masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita butuh dengan amalan. Kita butuh dengan ibadah. Kita butuh dengan ilmu. Sehingga kita memperhatikan ilmu, memperhatikan ibadah. Karena kita tahu pentingnya itu dalam kehidupan kita. Berbeda halnya dengan anak-anak itu. Bocah-bocah itu kecil-kecil. Belum tahu pentingnya ilmu. Namanya aja bocah. Bodohnya urung pecah. Ya, lumrahe bocah. Nak sini nak, masuk nak. Nah orang rokok nak. Karena dia bocah. Nanti orang tuanya ya, mengamankan masing-masing. Saya yakin itu ada abinya itu. Masa lahir tanpa abi, kayak Maryam saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sudah 6:30 ini. Saya singkat saja, sehingga kita butuh dengan ibadah, karena itulah yang akan menentukan kita kelak di akhirat. Kita akan mendapatkan apa? Ya sesuai dengan apa yang kita lakukan kali ini. Tidak akan berubah. Akan mendapatkan apa yang kita lakukan kali ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan dari kebaikan. Dan dia juga akan mendapatkan resiko dari segala dosa yang dia lakukan. Sehingga kepentingannya kita adalah kehidupan setelah kematian yang jumlah waktunya lebih panjang. Jumlah waktunya lebih panjang. Durasi waktunya lebih panjang. Dan di sana terdapat kenikmatan yang sangat lezat. Untuk kita raih, apa yang antum inginkan ada. Ma tashtahil anfus wa taladul a'yun segala apa yang diinginkan oleh jiwa, segala apa yang terasa lezat untuk mata kita memandangnya, ada di sana semuanya. Mau apa kalian? Hah? Butuh apa kalian? Makan. Makan apa? Semuanya ada di sana. Semuanya terhidang di sana. Makanan mewah. Apa yang dibenakan tuh? Ada di sana. Sehingga kalau kita cari uang agar kita bisa makan enak, di surga lebih enak daripada yang sekarang ini. Kita kerja cari uang agar bisa dapat rumah, di sana lebih baik rumahnya daripada di dunia. Sehingga sama-sama kita berusaha, cari duit usaha, agar bisa hidup dengan layak. Beribadah itu juga upaya kita, usaha kita, agar kita bisa hidup penuh dengan kenikmatan kelak nanti di yaumil kiamah. Penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keindahan. Dan lebih lagi, kalau di dunia orang tidak punya uang, tidak ada yang menyiksa. Kalau di dunia orang miskin, tidak ada yang menyiksa. Tidak ada yang mengancam dengan pukulan, tendangan, sayatan atau tusukan, atau debasan. Tidak ada yang mengancam. Orang dia duit ayam-ayam baik. Hah? Yang susah kan karena banyak tanggungan, banyak setoran. Kalau sudah datang bulannya itu mikir baik. Sehingga terasa antara matahari dengan bulan itu lebih panas bulannya, Pak. Kalau matahari panas kok bisa ditahan, tapi kalau bulannya sudah datang, ya setoran urung ana duite, wis bulane. Bulan terasa lebih panas daripada matahari. Hidup di dunia wa kaum muslimin ringan urusannya. Kalau di akhirat kelak engkau tidak beribadah, neraka yang akan dihuni. Wal'iyadu billah. Neraka yang akan dihuni. Wal'iyadu billah. Sehingga ibadah adalah sebuah kebutuhan. Agar kita bisa meraih kebahagiaan. Fil akhirat. Di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan. Orang yang mati itu. Tidak membawa. Kecuali amal perbuatannya. Nabi menyebutkan yattabil mayyit thalath ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang yang mati itu diiringi oleh tiga hal ketika dia diusung ke kubur. Ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu perbuatannya. Lihat ya kaum muslimin, dari sini kita tahu mana yang lebih penting antara uang dengan ibadah. Kita mati pada waktunya kita masing-masing. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundurkan kematian satupun seorang jiwa, seorang manusia apabila telah datang ajalnya. Di saat itu berhenti kita, berhenti. Tidak cari uang dan tidak pula bisa ibadah karena mati. Nah, ketika kita mati, siapa yang akan memberikan keberuntungan bagi kita? Uang? Tidak. Uang tidak dibawa mati. Dalam hadis ini, yang mengikuti orang ketika diusung ke kubur, keluarga kita, handai tolan, teman, kerabat, dan yang lainnya. Yang kedua, harta-harta kita, mungkin motor, mungkin mobil, membawa kita. Yang ketiga adalah amal perbuatan kita. Nabi mengatakan, Firjusani, dua yang pertama pulang ke dunia, wayab ke wahid, dan yang bersama kita yang satu yang terakhir, ay amalu, perbuatannya. Perbuatannya, amalannya ya kaum muslimin, yang menyertai kita, dua-duanya, amal saleh dan amal kemaksiatan, itu yang menyertai kita. Itu yang akan memberikan penentuan. Itu yang akan dihisab. Itu yang akan dimizan. Itu yang akan mendatangkan rahmatullah. Itu yang akan memberikan kebahagiaan. Amal saleh. Amal saleh wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Mari kita upayakan, mari kita usahakan, masing-masing kita merasa butuh untuk beribadah agar bisa meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, meraih ketenangan, meraih kenikmatan, kelezatan, meraih segala-galanya yang kita bisa dapatkan. Dan yang kedua, selamatnya kita dari neraka, bebasnya kita dari siksaan yang wal'iyadzubillah ada di hadapan kita antara al-jannatu wan-nar. Kalau kita tidak berupaya ke surga, maka berarti kitalah yang menjerumuskan diri kita ke dalam an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.